Di dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah akan menjelaskan tafsir dari ayat tadi, surat Az-Zumar ayat ke-67. Lihat, mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Padahal mereka tahu, mereka ngerti, dan mereka juga mengatakan bahwa Allah adalah Maha Besar. Perhatikan bagaimana besarnya Allah Ta'ala. Semua bumi, ya bumi semuanya, yang jumlahnya ada 7, beserta apa yang ada padanya, dalam genggaman tangan Allah. Kita tahu besarnya bumi kayak apa? Digenggam. Makanya menunjukkan tangan Allah yang sangat besar sekali. Bumi yang 7 dalam genggaman. Bahkan nanti akan disebutkan riwayat, ya, bumi yang 7 atau langit yang 7 ketika diletakkan di telapak tangan Allah itu hanya seperti 7 butir debu yang ada di telapak tangan kalian. Maka perhatikan juga semua langit tergulung, digulung kemudian digenggam dalam tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngerti besarnya langit kayak apa. Coba misalnya gini aja. Pernah lihat kertas tisu kan? Kertas tisu tipis. Ya kan? Itu kalau panjangnya Solo Surabaya. Dan digulung, kertas itu tipis tapi panjang digulung. Kira-kira jadi seperti apa? Besar kan? Hah? Gulungan kertas tisu itu dengan kita tinggi mana kira-kira hasilnya? Itu Solo Surabaya. Oke, pada Solo Jakarta. Bagaimana kalau Sabang sampai Merauke? Tipis. Sedangkan dikabarkan kepada kita bahwa ketebalan langit itu seperti jarak bumi dengan langit. Itu ketebalan langit. Kalau dilipat sekali saja sudah luar biasa besarnya. Paling dikatakan langit digulung. Sedangkan panjangnya langit, siapa yang tahu? Kita hanya dapat keterangan apa? Ketebalan langit, langit digulung. Kemudian digenggam dalam tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tangan Allah itu besar luar biasa. Maka ketika ada seseorang sudah mengetahui kebesaran Allah yang seperti ini, kemudian dia bermaksiat kepada Allah, ini berarti dia tidak mengagungkan Allah dengan sebesar-besar, dengan sebenar-benar pengagungan. Bungaku meyakini Allah besar, tapi dia berani melawan, berarti meremehkan. Berarti pengakuan dia, pernyataan dia bahwa Allah Maha Besar, tidak ada apa-apa. Buktinya apa? Pada kenyataannya dia berani melawan. Orang kalau betul-betul mengagungkan pasti dia akan tunduk mentaati, tidak akan menyelisih. Maka monggo. Ya. Disebutkan dalam hadis ada seorang Yahudi, ulama Yahudi datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Muhammad, semua bumi ada di jari Allah, di telapak jari. Gunung, laut, pohon ada di atas satu jari Allah. Langit juga demikian. Maka Rasulullah tertawa membenarkan berita yang ini. Tetapi kemudian Rasulullah membaca ayat ini, wa ma qadarullah haqqa qadarih. Karena si Yahudi ini, meskipun dia paham, meskipun dia meyakini bahwa semua makhluk, ya, langit dan bumi, apa yang ada padanya, apa yang ada pada di antara keduanya, itu berada di atas satu jari Allah. Tapi ternyata orang Yahudi tidak mau beribadah kepada Allah. Maka masuk kategori wa ma qadarullah haqqa qadarih. Maka kita juga waspada. Jangan merasa ayat ini bukan untuk saya. Sebab ternyata kita kalau mau teliti masuk juga. Berapa banyak kita mendengar seruan, ya, seruan dari Allah dan Rasulnya, kita tidak menjawab seruan itu. Betapa sering kita masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini ketika seseorang bermaksiat, ini berarti wa ma qadarullah. Ketika seseorang tidak tunduk taat kepada Allah, berarti masuk wa ma qadarullah haqqa qadar. Maka kalau kita memahami kebesaran Allah, ini sekali lagi akan mendorong kita untuk tunduk taat. Ya. Kemudian disebutkan dalam riwayat Muslim tentang penafsiran ayat ini. Yadwi Allahu azza wa jalla samawati yaumal qiyamati thumma ya'khudhuhunna biyadil yumna thumma yakul anal maliku aynal jabbarun thumma yakulu anal maliku aynal jabbarun aynal mutakabbirun wa yukarriru hadha fala yujibuhu ahad. Nah, Allah menggulung, melipat langit-langit pada yaumul qiyamah. Kemudian Allah ambil langit itu dengan tangan kanannya. Setelah itu Allah mengatakan, aku adalah penguasa. Aku adalah penguasa. Mana orang-orang yang jabbaru? Orang-orang yang berbuat dolim dengan kekuasaannya. Hah? Orang-orang yang menindas orang lain dengan kekuasaannya. Mana? Diulangi lagi. Aku adalah Al-Malik. Aku adalah penguasa. Aynal jabaru, mana penguasa-penguasa yang jahat, yang dolim itu? Mana orang-orang yang menyombongkan diri, merasa hebat dengan kekuasaannya? Diulang, terus diulang. Dan tidak ada satupun yang menjawab pertanyaan dari Allah Ta'ala. Mana Al-Jabbaru? Mana Al-Mutakabbir? Bahkan di ayat dikatakan, limanil mulkul yaum, Milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Lima ribu beliau gak ada yang menjawab. Penguasa-penguasa di dunia yang mereka bertindak melampaui batas, penguasa yang menyombongkan diri, Firaun dan yang semisalnya, gak ada yang berani mengatakan milik saya kan? Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahar, milik Allah yang maha esa, maha pemaksa. Nah, maka tidak ada satu makhluk pun yang menentang hal ini, bahwa Allah satu-satunya pemilik, penguasa, Allah yang menguasai segala sesuatu. Nah, ini adalah salah satu makna dari tauhid rububiyah yang diakui oleh setiap makhluk. Nah, tetapi ada sebagian makhluk yang sudah meyakini tauhid rububiyah, kemudian mereka beribadah kepada selain Allah. Ini tentunya satu hal yang bertolak belakang, menunjukkan akal yang tidak sehat. Coba, kalau seseorang sudah meyakini, mengimani yang berkuasa Allah, yang mengatur Allah, yang memiliki Allah, kok kemudian dia minta kepada selain Allah? Ini kan gak masuk akal. Ya kan? Mana akal sehatnya? Pernah ngurus surat keterangan untuk buat KTP? Pernah ya? Pernah. Kemana? Kelurahan. Kelurahan nanti ketemu siapa? Tanda tangannya siapa? Pak Lurah atau Kaur Kesra? Pak Lurah. Kenapa ke Pak Lurah? Kenapa kita minta suratnya harus kepada Pak Lurah? Kok tidak ke Kaur Kesra atau Kaur Pembangunan? Kenapa? Karena kita tahu yang berkuasa, yang berhak mengeluarkan surat keterangan ke Pak Lurah. Maka kita akan digoblok-goblokkan orang, betul, dikatakan dungu kita, kalau kita sudah mengaku bahwa yang berhak dan berkuasa mengeluarkan surat keterangan Pak Lurah, tapi kita datang ke kelurahan minta kepada Kaur Pembangunan. Maka sama walillahi matsalul a'la. Ya. Ini kenapa? Ya. Ketika kita sudah mengetahui bahwa Allah satu-satunya yang berkuasa, satu-satunya yang mengatur segala urusan, kok ketika kita ada kebutuhan kita berdoa kepada selain Allah? Bodoh, dungu. Sehingga di sekian banyak ayat Allah mencela orang-orang musyrik. Nah, Allah katakan mereka tidak berakal. Ya, Allah katakan mereka tidak mendapat petunjuk. Celaan-celaan. Maka kita hendaknya betul-betul mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, yaitu diwujudkan dengan apa? Ketundukan, ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Kemudian disebutkan hadis ke-30 ya, buku saya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yakbidullahu al-ardha wa yakbis samaa'a bi yaminihi thumma yaqulu ana al-malik aina mulukul ardh. Rawahu Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah menggenggam bumi. Dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berkata, aku adalah penguasa. Mana penguasa-penguasa di bumi? Nah, maka di sini ada penetapan apa? Allah memiliki tangan. Juga ditetapkan Allah memiliki tangan kanan. Dan ini sudah lewat pembahasan di awal bab, di awal kitab. Juga ada penetapan apa? Perbuatan Allah, yaitu Allah menggenggam, Allah melipat. Ini perbuatan. Juga ada penetapan sifat kalam. Thumma yaqul anal malik. Nah, maka perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa Allah menggenggam bumi, melipat langit dengan tangannya. Maka ini menunjukkan tentang kebesaran Allah Ta'ala. Dan perhatikan betapa sangat kecilnya makhluk-makhluk itu dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Allah katakan kepada mereka, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ketika mereka mendustakan para rasul yang diutus oleh Allah, ketika mereka mensekutukan Allah Azza wa Jalla, ketika mereka beribadah kepada selain Allah, ketika mereka mengingkari kalamullah, ketika mereka mengingkari nama dan sifat Allah, melanggar larangan-larangan Allah, meninggalkan ketaatan kepada Allah, ini semua adalah diantara bentuk-bentuk bahwa mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Nah, maka siapapun ya yang bermaksiat kepada Allah, yang menyeleweng dari ketentuan Allah, masuk dalam kategori wa ma qadarullah haqqa qadar. Jadi ayat ini wa ma qadarullah haqqa qadri mencakup orang-orang kafir, mencakup musyrikin, munafikin, kelompok-kelompok sesat. Nah, kelompok-kelompok ahlul bid'ah masuk semuanya ini. Bahwa mereka betul-betul tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Nah, jadi orang-orang yang menyelisih ketentuan Allah, ya, tidak mengerjakan kewajiban, tidak meninggalkan larangan, ini semua masuk kategori wa ma qadarullah haqqa qadri. Sebab kalau orang itu betul-betul mengagungkan, enggak berani. Pada perintah itu mesti jalan. Entah bagaimana caranya. Ada larangan itu enggak berani. Lihat tentara itu. Tentara. Karena dia mengagungkan komandannya. Apapun perintah komandan jalan. Enggak berani nyeleweng-nyeleweng itu enggak berani. Maka mestinya kita lebih daripada itu. Ya. Kemudian hadis berikutnya, walahu an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yakbidu yawmal qiyamati al-aradin wa takunu as-samawati bi yaminihi thumma yaqulu ana al-malik. Nah, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menggenggam pada hari kiamat semua bumi. Dan jadilah seluruh langit itu di tangan kanan Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, aku adalah penguasa. Nah, aku adalah penguasa. Tadi ditanyakan pula, aynal jabbaru, aynal mutakabbiru, mana orang-orang yang telah menyombongkan diri di dunia, menyombongkan diri untuk tidak taat kepada Allah, mana orang-orang yang menggunakan kekuasaannya untuk memaksa manusia tanpa hak. Nah, maka nanti pada yaumul kiamat, dengan semata-mata terjadi hari kiamat, hilang juga kekuasaan mereka. Nah, ya. Hadis ini sama maknanya dengan hadis sebelumnya. Ya. Juga di dalam hadis ini ada penetapan salah satu nama dari nama Allah, yaitu Al-Malik. Ya, Al-Malik. Penguasa. yang berkuasa. Nah, dan memang Allah adalah penguasa yang sejatinya. Ya. Penguasa-penguasa selain Allah, ya, itu mereka mendapatkan kekuasaan dari Allah Ta'ala. Nah, jadi selain Allah, mereka mendapatkan kekuasaan dari Allah. Pemilik kekuasaan yang sebenarnya adalah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah katakan di surat Ali Imran ayat ke-26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya. Katakan ya Allah pemilik semua kekuasaan, malikal mulk, pemilik semua kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, Engkau rendahkan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu semua kebaikan, dan Engkau adalah Maha Mampu atas segala sesuatu. Jadi penguasa-penguasa di dunia ini, kekuasaan mereka adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Nah, jadi bukan karena memang mereka punya kekuatan, mereka punya. Nah, maka perhatikan, ada seorang penguasa yang sangat kuat, Masya Allah, dalam sekejap hilang kekuasaannya, bahkan mungkin dengan sebab yang seperti ini. Nah. Baik. Kemudian di hadis ke-32, wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi al-ayata dhata yawmin 'ala al-minbar. Perhatikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Ayat apa tadi? Wa ma qadarullah haqqa qadri, ya. Surat Az-Zumar 67 itu. Ya. Beliau membaca ayat ini pada suatu hari, ya. Ya. Di atas mimbar. Di atas mimbar. Nah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hakadha bi yadihi yuharriku wa yuqbilu biha wa yudbiru. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika membaca ayat itu, membaca wa ma qadarullah haqqa qadri, itu tangan beliau bergerak itu, ya, sambil memberikan isyarat, ya. Beliau ajukan, beliau mundurkan tangan beliau. Yumajjidu Rabbu nafsahu. Rasul mengatakan sambil tangannya terus bergerak, Rasul mengatakan apa? Allah memuliakan dirinya. Anal jabbar, anal mutakabbir, anal aziz, anal karim. Aku adalah al-jabbar dan maha pemaksa. Aku adalah al-mutakabbir yang memiliki kesombongan. Aku adalah al-aziz yang perkasa, tidak terkalahkan. Aku adalah karim, aku adalah yang sangat baik. Farajaba bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-minbaru hatta kunna layakirran nabi. Rasul ketika membaca, membaca ayat tadi dan mengucapkan kalimat itu, apa yang terjadi? Mimbar itu goncang, mimbar itu bergetar, sedangkan Rasul masih di atas mimbar itu. Maka kami para sahabat berkata, pasti Rasul akan tersungkur, pasti Rasul akan jatuh. Kenapa? Keguncangan yang sangat dahsyat dari mimbar itu. Jadi bukan sekedar geter-geter biasa gitu, goncang ini mimbar itu. Berarti kan? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat tentang ayat ini. Surat Az-Zumar 67. Rasul tafsirkan kepada para sahabat. Ya. Rasulullah kabarkan kepada para sahabat bahwasanya Allah Ta'ala menggenggam langit dan bumi dengan kedua tangannya. Kemudian Allah berkata, aku adalah penguasa. Aku mana penguasa-penguasa dunia? Mana orang-orang yang zalim itu? Mana orang-orang yang sombong? Kemudian Allah mengagungkan dirinya dengan menyebutkan nama dan sifatnya. Nah, katakan ana al-jabbar, ana al-mutakabbir, ana al-aziz, ana al-karim. Allah sebutkan. Maka ketika Rasulullah menyebutkan ucapan Allah seperti ini, didapatkan mimbar. Mimbar yang merupakan benda mati itu berguncang. Karena memuliakan, mengagungkan Allah Ta'ala. Nah, mimbar yang merupakan benda mati, dia tahu, kenal siapa Allah. Sehingga ketika disebutkan ana al-malik, ana al-jabbar, ana al-mutakabbir, ana al-aziz, maka mimbar ini pun ketakutan. Takut mengagungkan Allah, sehingga dia betul-betul bergoncang dengan kegoncangan yang dahsyat, sampai dikhawatirkan oleh para sahabat Rasulullah akan jatuh dari mimbar itu. Coba, maka ini ada pelajaran besar. Ya. Ya. Di samping faedah-faedah yang tadi sudah kita sebutkan, ada faedah tambahan. Ya. Yaitu penyebutan beberapa nama dari nama Allah Ta'ala. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Aziz, Al-Karim. Nah. Kemudian di sini juga ada kaitannya dengan dunia pendidikan. Ya. Mengajar dengan menggunakan isyarat. Mengajar dengan menggunakan apa? Isyarat. Maksudnya apa menggunakan isyarat? Ada dua makna. Ya. Ada dua makna. Ya, ya. Tidak menggunakan kata-kata verbal, tapi dengan gerakan. Tapi di sini, ya, Rasulullah kuatkan. Ketika Rasulullah mengucapkan, tangannya pun ikut bergerak. Ya, ini istilahnya penguatan dengan gerakan. Ya, bahasa tubuh dari seorang guru ini sangat-sangat mempengaruhi. Ya kan? Ketika misalnya kita mengatakan, menyebutkan ya tentang jumlah misalnya. Ya. Ayatul munafik berapa? 3. Ketika kita terjemahkan, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Sambil jari kita 3. Itu tentu lebih mantap daripada kita tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Beda kan? Mana yang lebih kuat? Ditambah dengan apa? Isyarat itu tadi. Nah, ini seorang guru harus belajar. Jadi sekali lagi, sebenarnya Islam itu agama yang komplit. Cuman karena kita nggak mau belajar aja. Nah, kemudian ini juga menerangkan bahwa seluruh makhluk itu memiliki apa? Pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun itu berdamai, tahu dia tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis ini tentunya kita mengambil pelajaran besar. Kalau yang kita katakan benda mati itu ternyata dia kenal Allah, paham siapa Allah, bisa mengagungkan Allah, kenapa kita manusia itu? Kan gitu. Kenapa manusia itu? Kalau benda mati bisa mengenal Allah, tentu kita harus lebih bisa mengenal. Karena Allah berikan kepada kita akal. Ya kan? Allah berikan kepada kita hati. Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan, ya kan? Yang tentunya kita bisa membaca, bisa melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat, ya. Allah ingatkan orang-orang yang memang tidak bermanfaat semuanya. Walaqad dara'na li jahannam. Ya, katsir minal jin wal ins. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu dengan kebanyakan jin dan manusia. Kenapa? Kenapa mereka dimasukkan ke neraka? Lahum qulubun la yafqahuna walau adzabun la yasma'una walau a'yunun la yubsiruna. Orang-orang yang dimasukkan ke neraka adalah orang-orang yang mereka punya hati tapi enggak bisa memahami. Orang-orang yang punya pendengaran tapi tidak mendengar. Orang-orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Punya penglihatan tapi tidak melihat tentang kebesaran Allah. Maka ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Lebih sesat daripada binatang ternak. Jelas, binatang ternak mereka idrok tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu. Nah, maka mengenal Allah itu kewajiban. Bagaimana supaya kita ini ketika sebut nama Allah bergetaran, ya kan? Keimanan itu berbanding lurus dengan apa? Keilmuan. Ketika kita semakin tahu, semakin iman kita. Maka Tentu kita harus koreksi diri ketika Allah Ta'ala mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatu zadatuhum iman. Koreksi diri kita. Apakah ketika kita dikatakan disebut nama Allah bergetar hati kita atau belum? Apakah ketika kita mendengar ayat-ayat Allah bertambah iman kita atau belum? Tentu kita akan bergetar ketika disebut nama Allah kalau kita betul-betul mengenal Allah Ta'ala. Gitu? Jadi semakin kita tahu, hati kita akan semakin memahami. Ya diharapkan ya dengan kita belajar yang seperti ini, kita semakin kenal siapa Allah. Ketika disebutkan hati-hati, jangan melanggar larangan Allah, sudah kita sudah langsung ingat tuh Allah itu maha besar, luar biasa, begini-begini, dan Allah maha mampu untuk menghukum kita nih. Tidak ada sulitnya. Meskipun kita adalah seorang pejabat, kita orang yang paling kaya sedunia. Hah? Allah mau jadikan kita menjadi orang yang paling fakir itu yuk gampang. Gitu. Kita akan ingat, kita kira hati-hati dari Allah. Tapi kalau kita gak kenal siapa Allah, maka kita akan sebagaimana kaum Ad, kaum Tsamud. Ya, ketika datang kepada mereka Rasul-Rasul Allah mengingatkan mereka untuk taat kepada Allah, apa jawaban mereka? Man asyaddu minna quwwatan, siapa yang lebih hebat daripada kita? Ini jawaban kaum Ad dan Tsamud karena mereka tidak kenal siapa Allah Ta'ala. Maka Allah ingatkan mereka, mereka lupa bahwa Allah yang menciptakan mereka lebih kuat, lebih hebat daripada mereka. Maka kita tidak boleh mengikuti kaum Ad, kaum Tsamud. Kenali Allah Ta'ala. Maka saya sendiri bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat-sangat bersyukur atas taufik, taufik dari Allah Ta'ala. Terus terang ya, saya mengenal, tahu kitab usul iman sudah lama. Sudah lama. Tapi tidak ada tertarik. Saya hanya dapat materinya waktu itu. Ya, mater sebagainya yang punya ini. Ah, tidak tertarik lah ini. Ya. Subhanallah. Kemudian ketika umroh masuk ke satu toko buku, melihat tuh soalnya beli aja, beli buku, dan kita nggak ngelihat, yang penting bukunya saya soalnya pengusaha gitu. Beli, tapi ya setelah itu sampai rumah ya masuk nggak aja, belum. Baru ya tahun lalu lah, tahun 2014 kita mulai belajar. Taufik dari Allah, ya kan? Benar. Kita sudah kenal, kita sudah beli tapi tidak mau baca, belum mau baca, ya kan? Maka taufik itu dari Allah. Yang seperti ini kadang-kadang kita tidak mau apa merenungi bahwa Subhanallah. Ketika kita bisa mengerjakan amal ketaatan itu betul-betul taufik dari Allah. Kita bisa sholat, kita bisa berpuasa hari ini, kita bisa taklim hari ini. Semua adalah dari Allah. Tadi Qulillahumma malikal mulk, ya Allah, Engkau adalah penguasa, pemilik segala kekuasaan. Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu. Kita bisa duduk di sini, kita bisa datang ke sini, Allah yang berkuasa. Sangat mudah kalau Allah Ta'ala menjadikan kita tidak bisa datang, itu sangat mudah. Ya, dibuat aja tidur terus. Ya. Maka ini belajar mengenal Allah penting sekali. Ya. Maka mestinya menjadi kewajiban bagi kita untuk mempelajari nama-nama Allah. Ya. Karena dengan kita mempelajari, memahami nama dan sifat Allah, itu merupakan cara yang paling mudah untuk kita kenal dengan Allah Ta'ala. Dibandingkan kita harus memperhatikan langit, memperhatikan bumi, memperhatikan matahari, maka ya, paling mudah adalah apa? Kita belajar tentang nama dan sifat Allah Ta'ala. Dan para ulama sudah banyak menulis buku-buku khusus tentang nama dan sifat. Bukan kaidahnya loh. Jadi misalnya kayak Wasithiyah Syekhul Islam Daniyah. Itu beliau sebutkan kaidah-kaidah di dalam nama dan sifat, bukan contoh. Contohnya hanya sedikit. Belum ada tiqad juga demikian. Ya. Tapi yang khusus membahas tentang nama Allah ada. Seperti Fiqh Asma'ul Husna. Fiqh Asma'ul Husna. Ya. Tulisan dari Syekh Razak Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Ya. Ada ringkasannya juga, lebih tipis. Ada juga Nahjul Asna, Syarh Asmaul Husna. Cuman saya lupa penulisnya siapa. Jelas terbit dalam dua buku, dua jilid buku. Ini lebih hebat lagi buku ini. Ya, karena ketika menyebutkan nama Allah, maka disebutkan nama ini disebutkan dalam Al-Quran di surat apa, nomor berapa. Disebutkan berapa kali dalam Al-Qur'an. Ya, berarti maknanya apa? Makna bahasa dan makna secara istilah. Kemudian setelah itu pengaruhnya apa? Ya, setelah kita mengetahui nama Ar-Rahman, itu diharapkan kita dapat apa? Ya. Ya, kita pernah membaca buku itu di beberapa alam lakon, belum ada yang selesai, belum ada yang terbit. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik ya kepada kita sehingga kita nanti bisa membaca buku ini. Ya, dan saya sudah rencanakan memang, ya, karena nanti kita ada waktu agak longgar, nanti kita mungkin bisa dua pelajaran mungkin di hari Ahad. Ya, kalau kita bisa mulai jam 7, kita ada nanti bisa ada dua pelajaran. Baik, kita satu hadis lagi di pagi hari ini. Rawa Muslimun an Ubayd bin Miksam. Anahu nadara ila Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kaifa yahyi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Muslim dari Ubayd bin Miksam bahwa dia melihat kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bagaimana Abdullah ini menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, Ya'khudullahu samawatihi wa aradihi fayakbiduhuma fayakulu anal maliku wa yakbidu asabi'ahu wa yabsutuha fayakul anal maliku hatta nadartu ilal mimbari yataharraku min asfali syai'in min hatta inni la'akulu asaqitun huwa bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengabarkan Allah mengambil semua langit-langitnya dan semua bumi-buminya. Kemudian Allah genggam keduanya. Jadi Allah ambil seluruh langit dan bumi, kemudian Allah genggam. Setelah itu Allah mengatakan, aku adalah penguasa. Ya, Allah apa? Menggenggam jari-jarinya dan membukanya. Jadi sambil menggenggam, membuka. Allah mengatakan, aku adalah Al-Malik. Terus seperti itu. Sampai aku melihat kepada mimbar, kata Ibnu Umar, aku melihat ke mimbar yang Rasulullah berdiri di atas. Mimbar itu bergerak, goncang dari bagian yang paling bawah. Sampai aku mengatakan, ya, Rasulullah pasti akan jatuh. Kenapa? Saking kerasnya guncangan mimbar tersebut. Nah, maka di sini bagaimana Rasulullah menjelaskan tentang bagaimana Allah menggenggam langit dan bumi, bahwa itu betul-betul menggenggam, sebab dipraktekkan sambil apa? Menggenggam dan membuka jari-jari. Nah, ya, makanya juga ada penetapan bahwa Allah memiliki jari. Allah memiliki jari-jari. Ya, maka ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa itu adalah majas. Ngerti ya majas? Majas itu kalau dalam bahasa gaya bahasa personifikasi. Nyul melambe. Memang punya tangan bener apa ya? Enggak, itu gaya bahasa. Maka kadang-kadang ahlul bid'ah ketika berkenaan dengan nama dan sifat, mereka mengatakan bahwa itu majas. Itu hanya gaya bahasa personifikasi. Ketika Allah menggenggam, itu dianggap bukan menggenggam yang sebenarnya. Nah, dan di sini ketika Rasulullah mempraktekkan menggenggam dan membuka jarinya, ini bukan Rasulullah menyerupakan, ya, bukan Allah menyerupakan Allah dengan gerakan tangan, tapi ini sebagai penegasan bahwa Allah betul-betul menggenggam, gitu. Sebagaimana kemarin, innallaha samian basiro, sambil menunjuk pada telinga dan mata. Ini bukan berarti Rasulullah menyerupakan, tapi penegasan bahwa betul-betul mendengar, betul-betul melihat, hakikat. Nah. Dan apa? Ya, faedah hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya, yaitu tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ikhwah yang saya muliakan, ya, hendaknya kita betul-betul memahami hal yang seperti ini, ya, sehingga diharapkan diri kita menjadi betul-betul seorang mukmin. Ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus memberikan taufik kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Karena hanya dengan keimanan yang benar orang itu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, mungkin dari ini cukup ya. Kita sampai di sini.